dan kaulah muara kasih dan sayang. Apapun pasti kau lakukan untuk anakmu yang tersayang. Ati, Fitri, Siha, dan Danang. Muara Kasih Bunda. Lagu ini keempat finalis membawakan malam hari ini. Ini kita hadiahkan, kita dedikasikan